بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين عزكم الله الحمد لله Syukur dan tahmid senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar, yang begitu banyak. Nikmat lahiriah, nikmat batiniah. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa bermajlis di masjid ini, di markets ini, untuk mengkaji sebuah tema yang sangat-sangat penting untuk dipahami, diilmui, dan diamalkan, terutama di dalam menjalankan amanah dakwah ilallah. Sebuah tema yang dipersembahkan untuk semua kaum muslimin, dikarenakan amanah dakwah dibebankan kepada mereka semua dengan batas kemampuan masing-masing. Secara khusus dipersembahkan untuk para pengampu-pengampu dakwah, untuk para dai-dainya, para mubalek-mubaleknya, para ustad-ustadnya, para ulama'nya di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tema yang sungguhnya barakallahu fikum lebih banyak membahas tentang intern. Namun tidak ada masalah ketika disampaikan lebih luas supaya segenap kaum muslimin wal muslimat memahami dan mengetahui bagaimanakah sesungguhnya dakwah yang benar, dakwah yang dibimbing oleh Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, dakwah dengan hikmah. Tema kita ialah meniti jalan hikmah dalam dakwah. Begitu ya? Betul ya? Meniti jalan dakwah, jalan hikmah dalam dakwah. Tema ini sangat sangat penting ya, ikhwan. Untuk kalangan intern dan disampaikan juga kepada semua pihak supaya mereka memahami bagaimanakah sungguhnya hikmah dakwah yang diajarkan dalam Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Tema ini ketika dijabarkan, diterangkan, diuraikan panjang lebar, tema ini ujungnya nanti semacam sebuah konsep dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dibikin sebuah makalah, sebuah tulisan, itu dikasih judul fiqh dakwah. Fiqh dalam berdakwah. Bagaimana seorang dai barakallahu fikum dia berdakwah terkait dengan perkara-perkara yang terkait dengan perkara dakwah, disebut dengan fiqh dakwah. Dan ini sangat penting untuk dipahami bersama barakallahu fikum. Tema ini khonum tinazzakumullah mengharuskan kita untuk mengkaji beberapa permasalahan. Yang pertama ialah pengertian hikmah, mafhumul hikmah fi dakwah. Apa yang dimaksud dengan hikmah dalam dakwah? Apa makna hikmah itu? Dari mafhum ini, dari makna ini barakallahu fikum, kita akan bisa mengetahui dan meraba bagaimanakah bimbingan Islam terkait dengan hikmah fi dakwah. Baru yang kedua barakallahu fikum, rincian, rincian terkait dengan hikmah dakwah. Hikmah dakwah nanti akan diuraikan lagi rincian-rinciannya, terbagi menjadi hikmatun fi dakwah baina du'at wa hikmatun fi dakwah fi asalibiha. Hikmah dakwah di kalangan para dai-dai, para pengampu-pengampu dakwah, bagaimanakah sifat mereka, bagaimanakah semestinya muamalah di antara mereka sehingga membuahkan sebuah dakwah yang penuh dengan hikmah di antara mereka para dai. Dan yang kedua, hikmah dakwah yang berkaitan dengan uslub dakwahnya, metodologi dakwahnya, cara-cara dakwahnya, uslub-uslub dakwahnya. Semua tadi ketika dijadikan satu disebut dengan fiqh dakwah, fiqh dakwah. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama terkait dengan mafhum al-hikmah. Apa yang dimaksud dengan kata-kata al-hikmah? Ikhwanul muslimin azzakumullah. Kalimat al-hikmah itu sesungguhnya diambil dari kata-kata al-hakamah. Al-hakamah itu barakallahu fikum sesuatu yang diikatkan pada hewan tunggangan, baik unta atau kuda atau keledai pada masa lalu, yang dengan tali tadi itu sang penunggang kudanya bisa ngerem, ya, bisa memperlambat laju kendaraannya. Ketika hewan tunggangannya lari dengan kencang, ketika dia tarik tali tadi, dia bisa mengerem, memperlambat laju kendaraannya, disebut dengan tali kekang kendaraan. Dulu kendaraannya pakai hewan gitu ya, barakallahu. Kalau sekarang mungkin rem, ngoten nggih. Nah, diinjak remnya, jadi akhirnya dia bisa teredam. Itu asal muasalnya. Dari situlah diambil kata-kata hikmah. Dikarenakan hikmah ini barakallahu fikum berfungsi untuk mencegah, mengerem seseorang dari perkara-perkara yang melanggar syariat, dari perkara-perkara yang mengotori syariat, dari perkara-perkara yang mengurangi keindahan syariat. Dengan hikmah akan direm dia, barakallahu fikum. Itu asal maknanya. Kemudian barakallahu fikum, kalimat hikmah ini secara bahasa dimaknakan dengan al-itqan, diambil dari kata-kata hakamtu wa ahkamtu wa hakamtu, dimaknakan dengan mana'tu wa ratattu, aku mencegah, aku menolak. Barakallahu fikum. Juga dimaknakan dengan ahkamal amra atqanahu. Dimanakan memungkinkan perkara tadi. Dari sini barakallahu fikum, seorang hakim, hakim itu bahasa Arab, hakimun, seorang hakim disebut sebagai hakim dikarenakan dia mencegah, yamna, mencegah pelaku-pelaku tindak kriminalitas dari kewajiban-kewajiban dia dengan hukum-hukum yang tepat, hukum-hukum yang syar'i. Dengan hukumnya mencegah berbagai macam kewajiban-kewajiban yang ada. Al-Hakim menggunakan ya Hakim, orang dikatakan sebagai hakim dikarenakan dia mutqinun lil umur. Dia bisa memantapkan, membetulkan dengan tepat semua perkara-perkara yang ada. Ini asal muasal kata-kata hikmah secara bahasa. Secara bahasa. Al-hikmah barakallahu fikum juga dimaknakan dengan al-fiqhu wal-fahmu wal-ilm. Kata-kata hikmah dimaknakan dengan fiqh, sebuah pemahaman, sebuah ilmu. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Maryam, Allah mengatakan wa atainahul hukma sabiyya, dan kami anugerahkan kepada beliau semenjak kecil diberi anugerah hukum, ai ilmu, fiqh dan pemahaman. Dari sini barakallahu fikum, yang namanya sikap hikmah harus dilandasi dengan ilmu. Sikap hikmah dilandasi dengan pemahaman dan fiqh. Ini secara bahasa barakallahu fikum. Adapun secara syariat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat kalimat hikmah, terutama di dalam bab dakwah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nahl ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Hendaklah engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam berdakwah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Al-hikmah disebut kata-kata hikmah. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Di Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata may yasha. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberi anugerah hikmah, maka sungguh dia diberi anugerah kebaikan yang sangat banyak. Maka hikmah membawa semua kebaikan. Dari ayat-ayat tadi barakallahu fikum, kita bisa mengetahui makna hikmah dari penjelasan-penjelasan para ulama. Disebutkan dalam tafsirnya, diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah, ketika beliau memaknakan kata-kata hikmah pada ayat di atas, beliau mengatakan ya'ni bil hikmati al-isabatu fil qaul. Yang dimaksudkan dengan hikmah pada ayat di atas adalah tepat, benar dalam ucapannya. Al-isabatu fil qaul, ucapannya shawab, ucapannya benar, ucapannya sahih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan yang namanya hikmah adalah annahal kitab wal fahm. Hikmah di sini adalah Al-Qur'an dan pemahaman tentang Al-Qur'an. Al-kitab wal fahm. Adalagi memaknakan al-hikmah ialah as-sunnah. Hikmah dimaknakan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalagi memaknakan al-hikmah al-aql. Al-hikmah akal yang cerdas, akal yang sehat. Ada boleh memaknakan al-hikmah al-fahm, pemahaman. Ini bisa kita melihat dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan dalam Tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan yang dimaksud dengan hikmah ialah yakni biwahyillah alladhi yuhihi ilaika wa kitabihi alladhi tanzilu alaika. Yakni hendaklah engkau berdakwah dengan hikmah, yakni dengan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepadamu dan dengan kitab sucinya yang diturunkan kepadamu, wahyu dan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ini makna-makna hikmah di kalangan para ulama'una, dan semua makna di atas tidak ada yang bertentangan, semuanya saling melengkapi, semuanya saling menjelaskan. Yang namanya hikmah dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah, itu pasti. Yang namanya hikmah pemahaman yang benar, yang namanya hikmah akal yang sehat, yang namanya hikmah ucapan perbuatannya shawab, benar, dan benarnya dinilai dengan Quran dan Sunnah. Yang namanya hikmah wahyunya Allah Azza wa Jal, semuanya benar. Sehingga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan di dalam Majmu'ul Fatawa, beliau menyatakan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ammal hikmatu fil Qur'an fahiya ma'rifatul haq wa qawluhu wal 'amalu bih. Adapun makna hikmah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, maka maknanya ialah mengenali, mengilmui kebenaran, menyuarakan kebenaran, dan mengamalkan kebenaran. Kamu pelajari al-haq, kamu fahami, kamu dalami, kamu suarakan, kamu dakwahkan, kamu amalkan. Itu dalam makna hikmah. Barakallahu fikum. Dalam Al-Qur'anul Karim, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, dalam risalah beliau Fadlul Da'wah, Fadilah Da'wah dan akhlak-akhlaknya para da'i, ketika menjelaskan di antara akhlaknya seorang dai harus hakim, hikmah dalam dakwahnya, belum menjelaskan. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, wal muradu biha al adillatul mu'tabarah al wadihah al kashifah ad dahidah lil batil. Yang dimaksud dengan dakwah bil hikmah yakni dengan dalil-dalil yang mu'tabar, dalil-dalil yang jelas yang membongkar kebatilan, yaitu Alkitab Sunnah. Juga beliau mengatakan wahiyal maqalul wadih al-musibu lilhaq minal ayati wal ahadith. Beliau juga mengatakan yang namanya hikmah adalah ucapan yang jelas, ucapan yang menetapi kebenaran, ucapan yang shawab, yang sahih, sesuai dengan kebenaran yang jelas, baik dalam bentuk ayat ataupun dalam bentuk hadis. Ini semuanya barakallahu fikum saling melengkapi. Sehingga yang namanya hikmah dalam perkara dakwah harus sesuai dengan Quran dan Sunnah, dengan nas-nas dalil yang gamblang, yang jelas. Hikmah itu harus disertai dengan akal yang sehat, disertai dengan pemahaman yang benar, disertai dengan pemahaman atau ilmu tentang Al-Quran, menyuarakan Al-Quran, dan mengamalkannya. Hikmah ialah senantiasa menepati kebenaran, baik pada ucapan atau perbuatan atau yang lainnya. Sehingga yang namanya hikmah, semua yang sesuai dengan al-haq. Semua yang sesuai dengan al-haq. Sehingga definisi hikmah yang lebih pas, yang lebih mencakup dari uraian-uraian di atas adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau menyatakan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fal hikmatu idzan fi'lu ma yanbaghi ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Maka hikmah, kalau begitu maknanya ialah melakukan perkara-perkara yang seyogianya, yang sepatutnya, melaksanakan perkara-perkara yang sepatutnya dengan sisi yang sepatutnya, pada waktu yang sepatutnya, perbuatannya benar dengan cara-cara yang benar pada waktu yang tepat. Itu yang namanya hikmah. Ya, untuk mengetahui benar tidaknya, landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Perbuatannya, ucapannya sesuai dengan bimbingan Al-Kitab wa Sunnah. Cara-caranya, uslub-uslubnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Waktunya tepat sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Itu yang namanya hikmah. Dari sini ikhwanatina azakumullah, bicara masalah dakwah bil hikmah, mau tidak mau kita harus mengkaji, mempelajari bagaimanakah tariqah dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Bagaimana Rasul berdakwah? Bagaimana cara beliau berdakwah? Apa saja uslub dakwah beliau? Itu akan membuat kita mengerti hikmah dalam cara dakwah. Sebab akan sesuai selalu dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat barakallahu fikum dalam sekian banyak ayat dan hadis, riwayat-riwayat yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan dakwah beliau, kita mendapati bahwasanya beliau tidak berdakwah dengan satu konsep, tidak monoton dengan satu cara, tapi beliau berdakwah dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam uslub, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam sarana, sesuai dengan keadaannya masing-masing, sesuai dengan orang yang dihadapi masing-masing, audien dakwanya masing-masing. Ada kalanya beliau bersikap lunak, lembut. Ada kalanya beliau bersikap tegas. Ada kalanya beliau dengan ucapan. Ada kalanya dengan tindakan, dengan praktik langsung. Ada kalanya dengan lisan, maqal. Ada kalanya dengan tindakan. Itu beragam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan ucapan dalam bentuk mauidhah hasanah juga beragam. Ada kalanya beliau menjabarkan panjang lebar. Ada kalanya beliau bertanya kepada sahabat. Beliau bertanya, mereka menjawab. Ada kalanya mereka bertanya, beliau yang menjawab. Demikian seterusnya. Sehingga caranya beragam. Itulah hikmah dalam cara dakwah. Yang namanya hikmah tidak selamanya lembut. Hikmah ini. Tidak. Bukan termasuk hikmah keras, tegas selalu. Tidak. Bukan termasuk hikmah ceramah terus. Tidak. Tapi fleksibel. Ada waktunya masing-masing. Ada waktunya masing-masing. Itu yang kita pelajari, yang kita lihat dari sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang thariqah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari dirinci insyaallah taala. Dari sini kana tina azakumullah. Yang namanya hikmah dalam cara dakwah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya As-Sahwah Al-Islamiyah, Dawabit wa Tawjihat, As-Sahwah Al-Islamiyah, Dawabit wa Tawjihat. Beliau menjelaskan, ketika menjelaskan masalah hikmah, beliau menyatakan fayasta'milu al-asalib al-munasibata lil-hali wal-maqam. Seorang da'i yang hakim, da'i yang hikmah, dia akan mempergunakan uslub-uslub, metode-metode dakwah yang sesuai dengan kondisi dan tempatnya masing-masing. Sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi. Falaisan nasu sawaan fil fahmi wal ilmi. Yang namanya audien dakwah tidak sama pemahaman dan ilmunya. Walaisu sawaan fi layyinil jadab wa ghilabih. Audien dakwah tidak sama terkait dengan perilakunya. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang cepat nerima, ada yang ngeyel. Walaisu sawaan fit tawadhu'i lil haqq wal istikbari anhu. Audien dakwah tidak sama terkait dengan tawadhu'nya mereka, tunduknya kepada al-haq dan sombongnya dari al-haq. Ada audien dakwah yang tawadhu, yang tunduk, yang nurut, yang manut. Ada yang sombong, ada yang menentang, segala macamnya, macam-macam. Maka kata beliau, falyasta'mil ma'a kulli syakhsin ma yunasibuh wa yakunu aqraba ila qabulihi wa qiyadih. Maka sang dai hendaklah menggunakan metode, menggunakan uslub bersama dengan masing-masing individu, masing-masing pihak yang sesuai dengan keadaannya, dengan cara yang tepat yang membuat dia lebih mudah menerima dakwahnya, lebih mudah tunduk kepada al-haq. Fa inna hadza min ad-da'wati ila Allah bil hikmah. Maka itu semua termasuk dakwah ila Allah dengan hikmah. Sehingga hikmah ini sebuah kalimat yang maknanya luas. Hikmah itu menggambarkan kepada kita tentang metodologi dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Maka saya katakan di mukadimah tadi, membahas masalah hikmah sama dengan membahas fiqh dakwah, fiqh dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga luas pembahasannya. Dipahami insyaallah taala, barakallahu fikum. Itulah yang namanya hikmah, ikhwan fillah azakumullah. Pembahasan yang kedua, rincian-rincian hikmah. Rincian-rincian hikmah. Ini semuanya kita diambil barakallahu fikum dari bimbingan Al-Qur'anul Karim, dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya, dan juga bagaimana praktiknya Rasul dalam perkara dakwah, dan dari keterangan para ulama unna barakallahu fikum. Al-hikmah seperti yang diutarakan di atas, hikmah ini bisa kita bagi menjadi dua. Kita klasifikasi menjadi dua pembahasan. Yang pertama ialah al-hikmah fit ta'amuli baina du'at. Hikmah dakwah di dalam bermuamalah, berinteraksi antar para dai, antar para pengampu-pengampu dakwah. Dan ingat, masing-masing kita, individu-individu umat Islam, mendapatkan amanah dakwah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing, dengan skalanya masing-masing. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Sehingga masing-masing kita muslimin, muslimat diwajibkan, diharuskan memiliki andil dalam dakwah. Punya peran dalam dakwah. Harus aktif dalam dakwah. Tidak boleh pasif. Nah, kewajiban dakwah di sini. Mas'uliyatu dakwah, tanggung jawab dakwah di pundak masing-masing kita. Sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Jangan dibayangkan itu tugasnya para ustaz. Jelas. Antum juga demikian. Ingat, masing-masing dengan kemampuannya. Maka masing-masing harus memahami fikih dakwah ini, hikmah dakwah ini, barakallahu fikum. Saya ulangi lagi. Hikmah dalam perkara dakwah dibagi dua. Ada hikmatun fit ta'amuli bainad du'at. Ada hikmah di dalam bermuamalah antar dai. Interaksi antar dai. Yang kedua, ada hikmatun fi asali bidakwah. Ada hikmah terkait dengan uslub-uslub dakwah. Baik, terkait dengan uslub dakwah nanti dibagi dua lagi, terkait dengan uslubnya dan terkait dengan audien dakwahnya, mad'u-mad'unya. Tapi mad'u nanti akan terkait dengan metodologi dakwahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Dua poin. Kita bahas satu persatu. Kita bikin klasifikasi supaya bisa lebih dipahami dengan baik. Tidak nyampur-nyampur. Nah, jelas arahnya. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama atau yang kedua dalam muhadharah kita ini. Al-hikmah fit ta'amul bainad du'at. Pentingnya hikmah dalam berta'amul, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi antar para da'i. Ini disebutkan barakallahu fikum dikarenakan yang terjun dalam dakwah tidak satu orang. Gitu ya nyatanya ya. Yang terjun dalam dakwah banyak, banyak orang. Ulamanya banyak, masyayikhnya kita banyak, para dai-dai banyak, para ustad-ustad banyak, mubalek-mubalek banyak. Bahkan masing-masing kita juga terkena kewajiban dakwah, kan begitu. Banyak orangnya sebanyak jumlah kita, kaum muslimin. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, masing-masing dai, ya, masing-masing dai, masing-masing pengampu dakwah secara khusus harus memiliki hikmah dalam perkara muamalah. Tujuannya adalah supaya kalimat mereka satu, tidak centang pernang, supaya ulfah hati mereka satu, supaya jangan sampai terjadi gesekan-gesekan pribadi, supaya langkah mereka satu, misi visi dakwah mereka satu. Efeknya sangat positif ketika masing-masing dai itu hakim, memiliki hikmah dalam interaksi di antara mereka, maka dakwah akan semakin kuat. Dakwah akan solid. Dakwah itu akan kokoh, akan terkoordinir dengan baik, nah, di antara mereka semua. Sehingga jalannya balance, bagus, ke depan, rapi, profesional, di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ini akan mengkikis problem-problem dakwah yang bersifat intern. Bisa memilah-milah mana urusan pribadi, mana urusan dakwah. Lebih mengedepankan maslahat dakwah dibandingkan dengan perkara pribadi. Ini nanti akan menjadi pembelajaran bagi semua para pengampu-pengampu dakwah, bagi semua para dai-dainya, untuk memiliki sikap kedewasaan dalam perkara dakwah. Sikap kedewasaan dalam perkara dakwah. sehingga dakwahnya akan bagus. Ketika poin satu ini enggak diperhatikan barakallahu fikum, maka sebuah dakwah akan timpang. Sebuah dakwah itu akan tersendat lajunya. Sebuah dakwah akan tersibukkan dengan penanganan masalah-masalah intern. Bahkan mungkin akan tercapek-capek, terkoyak-koyak rajutan dakwah di sebuah tempat, di sebuah wilayah. Kalimatnya enggak satu, hatinya enggak satu, centang perenang, banyak perselisihan, banyak perpecahan, ujung-ujungnya dakwahnya gagal. Namanya fashil di dakwah. Dan itu yang diharapkan oleh musuh-musuh dakwah. Itu yang diharapkan oleh syayatin al-jinul ins, setan, setan jin dan manusia. Itu yang harus dihindari oleh kaum muslimin dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dan efek yang berikutnya terkait dengan hikmah dalam bermuamalah antar dai ini akan punya pengaruh besar terkait dengan dakwah dia di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan uslub dia dalam dakwah. Terkait dengan dia, dengan audien dakwahnya. Ketika para da'i-da'inya, hukama, orang yang hakim, orang yang bijak dalam muamalah di antara mereka, maka tampilan dakwah itu akan indah, akan bagus. Nah, itu akan mempengaruhi masyarakat. Lebih mudah untuk menerima, lebih mudah untuk tertarik dengan dakwah disampaikan. Apalagi disertai dengan asalibu dakwah, uslub dakwah yang hakim, yang hikmah, memperhatikan audien dakwahnya masing-masing. Itu akan semakin luar biasa. Dan ujungnya nanti akan sesuai dengan bimbingan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Di sisi yang lain akan menampilkan inilah dakwah Islam yang dikatakan rahmatan lil alamin, dakwah bil hikmah, sesuai dengan bimbingan sunnah barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azakumullah, terkait dengan hikmah fi ta'amul bainad du'at, ada beberapa hal penting yang harus mereka upayakan, yang harus mereka jaga, yang harus mereka lestarikan dalam dakwah ini di antara mereka para dai. Yang pertama adalah at-ta'awunu fi da'wati ilallah 'alal birri wat taqwa. Yang pertama ialah sikap ta'awun, saling bantu membantu, saling gotong royong dalam dakwah ilallah, ta'awunnya di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan at-ta'awun bainad du'at. Adanya sikap ta'awun, saling bantu membantu di antara para dai dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah punya risalah khusus. Judulnya Atsarut Ta'awun Baina Du'at, efek positif ta'awun antar para dai. Itu risalah khusus menggambarkan betapa pentingnya semua kaum muslimin yang punya amanah dakwah, terutama para pengampu-pengampu dakwah, terutama para dai-dainya, sangat penting supaya terjalin dan terwujud ta'awun di antara mereka. Ingat aral birri wa taqwa. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling bertawun, saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Ini umum, meliputi ta'awun dalam semua perkara kebaikan, umum ya. Di antaranya adalah dakwah. Dakwah itu merupakan perkara kebaikan dan termasuk kebaikan yang paling utama. Maka harus ta'awun. Yang namanya dakwah tidak bisa dijalankan satu orang ustadz, satu orang alim. Tapi harus ada kerjasama yang baik antar para ustaz, antar para dai, antar para pengampu dakwah. Dimulai dari skala yang kecil di tempatnya masing-masing. Ngerti nggih? Di tempatnya masing-masing, dimanapun Anda berada. Di wedi. Ini namanya wedi ya. Di wedi. Wedi itu kecamatan apa kabupaten? Kecamatan ya. Apa desanya? Tanjungan, masya Allah. Ya wis, Tanjungan Wedi. Di daerah Wedi. Para pengampu-pengampu dakwah di Wedi itu harus menjalin kerjasama yang baik. Harus ada ta'awun di antara mereka alal birri wa taqwa. Masing-masing dengan kemampuannya, masing-masing dengan skillnya. Yang ta'awun, yang bisa ta'awun dengan ilmunya, yang dengan hartanya, dengan hartanya, yang dengan fisiknya, khidmat fisiknya dengan fisiknya, yang mampu dengan arahan-arahannya, ide-ide cemerlangnya, dengan taujihatnya, dengan nasihatnya, saling kerjasama. Semuanya harus merasa ini adalah amal dakwah ilallah. Ta'awunnya harus ikhlas lillahi ta'ala, di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Satu sama lain tidak merasa paling berjasa, paling punya andil, tapi masing-masing dituntut keikhlasan dia dalam perkara ta'awun. Sehingga jangan merasa diri antum itu kerdil ketika ta'awunnya dalam bab misalkan yang dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Mesti kalau bab dakwah dapur terus sebagian saya ini, dapur yang buria ya, di belakang terus itu. Bayangannya enak ya, itu yang di sampingnya ustaz. Jangan punya bayangan seperti itu. Semuanya dalam dakwah. Semuanya terlibat andil dalam perkara dakwah. Semuanya masuk dalam kerangka ta'awun dalam perkara dakwah. Nilainya itu bukan dekat jauhnya dari seorang dai. Nilainya tergantung keikhlasannya. Ketika Anda ikhlas dalam berta'awun, semakin Anda ikhlas semakin besar pahalanya. Barakallahu fikum. Ini di antara antum. Di antara ustaz yang ada di Wedi. Ini sebagai contoh misal. Sebab lagi di Wedi sekarang. Tapi saya enggak Wedi insyaallah. Gitu mana saya enggak Wedi insyaallah. Yang di Wedi ini, maka masing-masing ustaz yang ada di Wedi ta'awun, saling bantu membantu terkait dengan dakwah di Wedi. Dalam segala hal, terkait dengan taklimnya, terkait dengan jadwal belajarnya, terkait dengan dakwah di luarnya, yang di sini siapa, yang di sini siapa, yang di sini siapa, yang taklim hari ini siapa, ini hari ini siapa, yang itu siapa, ta'awun yang bagus, kerjasama yang baik, alal birri wa taqwa. Bahagalah. Nanti para ustadz juga ta'awun dengan para pengampu-pengampu dakwah yang lain dalam bidang ini, bidang ini, bidang ini, ta'awun. Para ikhwah juga ikut andil dengan kemampuannya masing-masing, ta'awun. Solid. Nanti berkembang skala yang lebih besar lagi. Setelah kecamatan berarti kabupaten gitu. Antar kecamatan, ini Wedi, ini Cawas, ini di mana? Dan yang lain-lainnya. Antar kecamatan, antar daerah, antar kecamatan saling ta'awun. Ini dengan sana ta'awun. Wedi, Cawas, Wedi, Peru, Wedi, Wedi, dan segala macamnya ya, ta'awun. Akan bagus. Nanti skala lebih besar lagi, Saklaten. Masyaallah gitu ya. Ini Kabupaten Klaten gitu. Klaten. Saklaten, ta'awun. Nanti antar daerah. Nanti seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia. Itu babnya bukan bab hizbiyah, tapi babnya bab ta'awun alal birri wa taqwa. Bisa membayangkan ya Ikhwan, sakwedi saja, sakwedi itu kan paling segunduk gini ya, wedi itu ya, wedi itu dibahasakan dengan tanah paling segunduk gini ya Ikhwan. Bisa membayangkan sakwedi tadi ketika ta'awunnya bagus, akan nampak sebuah dakwah yang kuat, yang solid. Satu kata, satu kalimat, satu langkah, satu misi, satu visi, luar biasa. Efek dakwahnya itu luar biasa. Para ikhwah yang menyaksikannya sumringah, melegakan. Masyarakat yang menyaksikannya juga menyenangkan. Sehingga dakwah itu enggak kemudian gerak tempat gitu, kemana maju-maju. Dia terus maju, berkembang. Itu efek positifnya. Bisa membayangkan ketika sak Klaten, sak Solo Raya, sak Jawa Tengah, sak Jawa, wah luar biasa ya kawan. Dan skalanya terus semakin meluas seluas sampainya dakwah ini di seluruh Nusantara dan bahkan di seluruh dunia. Itu luar biasa. At-ta'awun fima bainakum, efeknya luar biasa. Dipahami ya kawan? Disebutkan oleh para ulama, untuk bisa mewujudkan ta'awun bainad du'at, ini barakallahu fikum harus dijalin di antara mereka at-ta'akhi fima bainahum. Harus dijalin, dirajut ukhuwah Islamiyah di antara para dai-dai tadi. Dijaga ukhuwahnya, dijaga persaudaraannya di antara mereka. Untuk bisa menjaga ukhuwah tadi, innamal mu'minuna ikhwah tadi, harus diupayakan dua hal. Yang pertama ialah harus melaksanakan satu sama lain, saling melaksanakan, saling mewujudkan asbabul ulfah, sebab-sebab yang bisa menyatukan hati, sebab-sebab yang bisa menyatukan langkah ukhuwah di antara mereka. Ini babnya panjang terkait dengan masalah ukhuwah Islamiyah, bagaimana cara mewujudkannya, bagaimana cara menjaganya dan melestarikannya. Cara yang kedua ialah tarkul munaza'at wal muhatarat, meninggalkan sikap saling berseteru, saling bertikai, saling ribut, meninggalkan semua sebab-sebab yang memeretakkan hubungan. Entah itu saling dengki, entah saling membenci, entah saling ujub, entah saling takabur, entah perkara pribadi atau gesekan-gesekan duniawi ataupun yang lain-lainnya, harus ditinggalkan. Seorang dai ketika berdakwah barakallahu fikum harus mengedepankan maslahat dakwah, bukan pribadi. Itu yang ditekankan sangat oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam risalah beliau yang di atas, Atharu ta'awun bainad du'at. Sehingga masalah itu harus demikian. Perkara-perkara yang sifatnya hudud, nafsiyah, sifat yang sifatnya perkara pribadi, itu digantung sejauh-jauhnya. Minggir, tidak tahu, jangan dibakas. Itu lempar sejauh-jauhnya. Bicara dakwah, semuanya memiliki satu prinsip. Betul-betul berjuang untuk dakwah. Betul-betul berkorban untuk dakwah. Semuanya bertindak, melakukan segala sesuatu untuk kemaslahatan dakwah, bukan kemaslahatan pribadi. Ini muhimun jiddan. Ketika terwujud di semua ikhwan, akan muncul sikap ta'awun tadi. Akan muncul sikap ta'awun tadi. Tidak bakal mungkin ikhwan fillah azakumullah at-ta'awun fi da'wati ilallah terjalin kalau antar pengampu dakwahnya ribut. Terjadi di antara mereka niza', persengketa, perselisihan, persengketaan, perseteruan. Tidak mungkin terjalin ta'awun yang baik ketika antar pengampu-pengampu dakwah terjadi khilaf, furqah bainahum, perselisihan, perpecahan hati di antara mereka. Ya nampak ta'awun tapi hambar. Ya, nampak ta'awun tadi kurang agresif, kurang aktif. Nampak ta'awun tapi ya dipaksakan di muka. Ha? Mukanya masya Allah, tapi dalamnya enggak masya Allah. Gitu. Hadza muhim jiddan. Sehingga Ini semuanya memerlukan keikhlasan dalam cara dakwah. Ikhlaskan niat kalian, wahai para pengampu dakwah, wahai para dai, ikhlaskan niat kalian dalam cara dakwah. Antum berdakwah tujuannya adalah untuk satu, mengamalkan ilmu anda, mendakwakan ilmu anda. Dua, perintah Allah dan Rasulnya untuk berdakwah. Tiga, anda berdakwah itu untuk kemaslahatan mengembangkan dakwah, bukan kemaslahatan pribadi, bukan mencari keuntungan pribadi, tapi untuk dakwah. Ikhlaskan niat kalian dalam cara dakwah. Barakallahu fikum. Dipentingkan, diperlukan yang namanya sikap kedewasaan, namanya si'atus sadr. Si'atus sadr, harus berlapang dada, berjiwa besar dalam dakwah ini. Yang namanya manusia, antar manusia pasti ada bumbu-bumbunya ya Pak. Bumbunya dibikin yang penyedap, jangan bumbu yang bikin bau, bikin penyedap. Nah, semakin dikasih bumbu semakin sedap. Artinya harus dewasa, harus saling mengerti, harus saling mengalah terkait dengan perkara-perkara sifatnya pribadi. Jangan egois, jangan apa namanya memperjuangkan ego pribadi atau tujuan pribadi atau tendensi pribadi. Itu semuanya harus dienyahkan sejauh-jauhnya dari yang namanya dakwah ilallah. Barakallahu fikum. Ini amat sangat penting. At-ta'awun baina du'ati dakwah. Pentingnya sikap ta'awun, sikap gotong royong, kerjasama yang baik di antara para dai dalam dakwah ilallah. Ta'awun aral birri wa taqwa. Ta'awun tadi mengharuskan kita untuk ta'akhi, harus menjalin ukhuwah islamiyah. Ukhuwah islamiyah yang begitu kuat, yang begitu mesra dalam dakwah ini. Innamal mu'minuna ikhwah, terutama para dai-nya. Diperlukan yang namanya tafahum, harus saling memahami karakter. Ustadz yang ini karakternya, ustadz yang itu ini karakternya, ikhwan ini, pengapu dakwah ini demikian karakternya, itu karakter demikian. Sajaya nas mukhtalifah, karakter orang berbeda-beda, tapi itu semuanya kita jadikan sebagai bahan untuk saling melengkapi, bukan sebagai bahan untuk saling mengkritisi, saling melengkapi. Dia di sini, kita di sini, ini yang kosong, diisi, diisi, diisi, terus demikian. Tafahum muhim jiddan, sehingga dalam muamalah di antara kita bisa saling memahami keadaan yang ada. Masing-masing berupaya untuk menyatukan langkah, masing-masing berupaya untuk melembutkan hati, masing-masing berupaya untuk menutupi celah yang ada, saling melengkapi. Diperlukan lagi barakallahu fikum yang namanya at-tasyawur, saling koordinasi. Ini sangat penting dalam cara dakwah. At-tasyawur baina du'at, saling bermusyawarah di antara para dai. Sifatnya kaum mukminin. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Asy-Syura, wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka, perkaranya mereka musyawarah di antara mereka, di antara kaum mukminin. Terutama dalam cara dakwah. Musyawarah antara para dai, musyawarah antara para du'at ilallah, antara para pengampu dakwah. Musyawarah di antara mereka, koordinasi yang baik di antara mereka, semua dengan penuh keikhlasan. Sehingga adanya ta'awun, adanya ta'akhi, adanya tafahum, adanya tasyawur bainahum. Sekali lagi, semua dengan penuh keikhlasan. Tinggalkan sejauh-jauhnya tendensi pribadi, tinggalkan sejauh-jauhnya tendensi duniawi. Semuanya karena Allah Azza wa Jal, semua dalam rangka untuk perjuangan dakwah, semua dalam rangka untuk berkorban fisabilillah. Ini muhimun jiddan, ini sangat penting untuk diterapkan, dilestarikan, dijaga di antara para dai-dai yang ada. Namanya hikmah fit ta'amul baina du'at, namanya hikmah dalam bermuamalah, berinteraksi di antara para dai, sehingga diharapkan betul-betul mereka semuanya bersatu. Kalimatuhum wahidah sawa, kalimatnya mereka para dai satu, satu kalimat. Langkah mereka satu, serentak bersama-sama. Khutwatun wahidah, tujuan mereka, metodologi mereka satu, satu dengan bimbingan yang benar, Semuanya satu. Ini ya ikhwan akan berefek yang luar biasa dahsyat dalam mengembangkan dakwah Islam. Itulah barakallahu fikum yang dicontohkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Antum lihat Rasul dengan para sahabatnya, mereka adalah orang yang berukhuwah, bersaudara di antara mereka, ta'awun di antara mereka, tasyawur di antara mereka, tafahum di antara mereka. Luar biasa. Saling bantu membantu, saling mengisi, saling bersaudara, saling menyayangi, saling mencintai, saling menghargai, saling membantu, saling gotong royong, saling kerjasama. Indah. Efeknya Islam tersebar dengan luas dengan sifat-sifat hikmah masing-masing dai-nya. Hikmah dalam bermuamalah di antara mereka semuanya barakallahu fikum. Namanya sekali lagi ketika hikmah ini hilang dalam sebuah langkah dakwah, maka yang terjadi ialah keributan di dalam. Dan ini akan mencoreng, moreng keindahan dakwah Islam, keindahan dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Dan ini akan menjadi semacam onak dan duri yang menghadang, memperlambat laju dakwah Islam, dakwah sunnah. Ini yang membuat bermunculan berbagai macam problem-problem dakwah, masyakil-masyakil dakwah di karangan intern para dai-nya. Efeknya sangat mengerikan, kurang bagus barakallahu. Maka diminta dengan sangat ya fana tinazakumullah bagi para dai-dai Allah yang betul-betul menghormati dakwah sunnah, yang betul-betul menghormati dakwah Islam, dakwah salafiyah, hendaklah mereka menjadi hukama fima bainahum. Hendaklah mereka menjadi ruhama fima bainahum. Orang-orang yang hakim, yang arif, yang bijak di antara mereka. Orang-orang yang rahim, yang penyayang, yang pengasih di antara mereka. Orang yang fuqaha, yang saling faqih, saling memahami di antara mereka. Itulah yang disebut dengan rabbaniyin. Kunu rabbaniyin. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ay hukama'a fuqaha. Orang-orang yang hakim, hakim, faqih, faqih di antara mereka. Ini sekali lagi berlaku untuk semua para pengampu dakwah. Masing-masing kita juga pengampu dakwah dengan masing-masing kemampuannya, dan terutama lagi yang betul-betul sedang menangani sebuah dakwah. Terutama lagi para dai-dainya barakallahu fikum. Ini yang pertama. Ini yang pertama barakallahu fikum. Mungkin ada yang tanya, bagaimana caranya barakallahu fikum supaya seorang dai tadi memiliki sikap hikmah dalam dakwahnya, terutama dalam bermuamalah di antara para dai? Jawabannya barakallahu fikum cukup banyak. Di antara upaya untuk memiliki sikap hikmah dalam dakwah adalah al-ilmu syar'i. Ini jelas. Ini dasarnya. Dia harus memiliki ilmu syariat, memahami kitabullah, sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Terkhusus memiliki ilmu dakwah. Mengerti, mengilmui bagaimanakah dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan ilmu ini, dia akan terbimbing menjadi da'i yang hakim, da'i yang penuh hikmah barakallahu fikum. Ilmu syar'i. Yang kedua, dengan cara mutala'atus siratin nabawiyah. Dengan menelaah, membaca, mengkaji, memperhatikan, mendalami sirah nabawiyah, sejarah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, terutama ketika beliau berdakwah di tengah-tengah masyarakatnya, terutama ketika beliau berinteraksi dengan para sahabatnya. Di sana akan terdapat atau akan didapati durusun wa ibar, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, ibrah-ibrah yang sangat berharga. Antum perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, orang yang paling mulia, yang sangat tinggi kedudukan dia di sisi Allah azza wajalla. Beliau adalah orang yang memiliki akhlakul karimah. Akhlaknya mulia, akhlaknya halus, budi pekertinya baik, perangainya bagus. Antum perhatikan Nabi kita Muhammad dengan para sahabatnya punya sikap tawadhu dengan para sahabatnya. Hampir-hampir tidak ada jurang pemisah antara Rasul dengan para sahabatnya. Beliau justru sangat suka, sangat senang, sangat bergembira ketika berada di tengah-tengah sahabatnya. Biasa beliau barakallahu fikum dengan para sahabatnya, di tengah-tengah sahabatnya. Bahkan ketika ada seorang Arabi, Arab pedalaman yang ingin mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijumpai di masjid, di tengah-tengah para sahabatnya. Di tengah-tengah para sahabatnya. Betul-betul muamalah yang bagus. Muamalah yang bagus. Para sahabat memuliakan beliau, beliau menghormati para sahabatnya. Sangat indah. Barakallahu fikum. Dengan sirah nabawiyah, antum akan bisa melihat bagaimana dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama muamalah beliau dengan para sahabatnya, muamalah beliau dengan masyarakatnya. Yang ketiga, dengan mutala'atu siratis salaf, dengan menelaah sejarah salafun salih, sejarah salafun salih, bagaimana salafun salih dalam berdakwah, bagaimana mereka dalam berakhlak, dalam bermuamalah, semuanya indah karena mereka menjunjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk di zaman sekarang ini barakallahu fikum adalah dengan mujalasatul salihin, mujalasatul ulama'il akhyar, al-mujarribin fi dakwah. Dengan kita sering bermajlis, duduk mengambil pelajaran dari orang-orang saleh, dari para ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama yang baik, yang bertakwa kepada Allah, mengambil ibroh dari para ulama-ulama yang telah lebih dahulu berpengalaman dalam dakwah daripada kita. Lihat bagaimana mereka bersikap, lihat bagaimana mereka dalam berinteraksi, bagaimana muamalah antar ulama tadi, bagaimana mereka interaksi antar para masyayikh, antar para ulama, bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakatnya. Itu akan bisa kita contoh, diambil ibroh wa durus, ibrah dan pelajaran penting untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita ziarah datang kepada para asatidzah yang lebih dahulu dalam dakwah dibandingkan dengan kita, datang kepada mereka, meminta arahan-arahan kepada mereka, bimbingan-bimbingan kepada mereka, lihat bagaimana mereka dalam berdakwah, bagaimana mereka dalam bermuamalah antar para duat, bagaimana mereka mensikapi sebuah persoalan, sebuah kasus, dikaji, dipelajari dari para ulama kita, dari para masyayikh kita, dari para dai-dainya kita. Itu akan membuat antum lebih bisa hikmah dalam cara dakwah. Oh begini, oh begini, oh begitu. Barakallahu fikum. Ada muhimun jiddan. Dan ingat, untuk mendapatkan sikap hikmah dalam cara dakwah itu belum tentu dengan semata-mata usia tua. Jangan dikira semakin tua semakin hikmah, belum tentu. Yang diukur itu ilmunya, ilmu syar'inya dan khibrahnya, pengalaman-pengalaman yang dia lalui selama dakwah dengan terbimbing dengan ilmu syar'i tadi. Tua tapi nggak punya ilmu syar'inya, tua tapi nggak pernah punya pengalaman dakwahnya, tetap akan nampak kayak anak kecil. Mohon maaf, usia tua tapi tingkah lakunya masih kecil dalam cara dakwah, prematur dalam cara dakwah. Sehingga hikmah itu muncul dengan ilmu, dengan ilmu, dengan khibrah, dengan pengalaman-pengalaman dakwah, dengan dia mengambil pelajaran dari kehidupan dia, para ulamanya, para masyayikhnya, para dai-dainya. Dia mengambil pelajaran dari kondisi masyarakatnya. Wahagala akan muncul sikap hikmah dalam kerajaan. Dan itu harus diwujudkan, diwujudkan, dilestarikan, dijaga di antara para dai, terutama di antara mereka semua, antar mereka semuanya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan masing-masing kita bisa memiliki sikap yang arif, yang bijak, yang hikmah dalam bermuamalah antar para dai, barakallahu fikum. Wa illa banyak poin-poin yang diangkat oleh para ulama yang perlu dijabarkan, namun akan semakin melebar dikarenakan babnya lain lagi terkait dengan interaksi dengan para dai. Ketika ada kelemahan para seorang dai, ada kekhilafan para seorang dai, ada kesalahan para seorang dai, bagaimana cara pensikapannya, bagaimana cara menyikapinya, ada khilaf di kalangan para ulama, bagaimana cara mensikapinya, ada kesalahan yang muncul di kalangan para masyayikh, di kalangan para ulama, bagaimana cara mensikapinya. Ini panjang ya, Pak. Jadi dibahas secara umum dengan tema khusus oleh para ulama, mereka menyebutnya dengan judul fiqhu ta'amul ma'al akhta. Fiqhu ta'amul ma'al akhta. Bagaimana fiqih, pemahaman yang benar dalam mensikapi sebuah kesalahan. Itu panjang lebar, rincian juga sangat panjang, itu dibahas oleh para ulama dalam bab yang lain, walaupun satu bagian dengan pembahasan sekarang ini, hikmah dalam ta'amul, bermuamalah dengan para dai ilallah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, itu secara global ikhwan fillah jazakumullah, semoga dipahami. Yang kedua, ini yang paling penting, sebab yang berkaitan langsung dengan uslub dakwahnya. Hikmatun fi asalibid dakwah. Sikap hikmah di dalam metodologi dakwahnya. Ini konsepnya banyak. Semuanya penting. Semuanya harus dipahami dengan baik dan benar. Semuanya harus diterapkan dalam dakwah, dijaga, dilestarikan dalam cara dakwah. Barakallahu fikum. Supaya lebih mudah dipahami, barakallahu fikum, tidak kemana-mana. Poin yang kedua ini saya bikin pembahasannya dengan konsep-konsep. Ngoten nggih? Konsep 1, konsep 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Supaya lebih dipahami, barakallahu fikum, terkait dengan bagaimana hikmah kita dalam cara dakwah ila Allah, barakallahu fikum. Konsep yang pertama, konsep yang pertama boleh, prinsip yang pertama boleh, uslub yang pertama juga boleh, atau kasih nama apa pun terserah. Yang pertama, barakallahu fikum, konsep yang pertama ialah uslub at-ta'lif warifq wal-lin fi da'wah. Konsep sikap lembut, santun, dan mengambil hati masyarakat dalam dakwah. Ta'lif itu mengambil hati, mengambil simpatinya masyarakat. Rifkun wali itu lembut dan santun dalam perkara dakwah. Ini uslub yang pertama. Uslub yang pertama, barakallahu fikum. Uslub ini qanatina azzakumullah disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya, barakallahu fikum, yang disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim dan juga yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya, akan mencorengnya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dalam lafaz yang lain kata Rasulullah SAW, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang rafiq, yang maha lembut, yang maha santun. Allah mencintai sikap, sifat kelembutan, kesantunan dalam semua perkara. Dalam semua perkara. Di antaranya adalah apa, Ikhwan? Dalam perkara dakwah. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya lagi. Ini semua dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Lafaz yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan dengan sikap lembut dan santun ini kebaikan-kebaikan yang tidak Allah anugerahkan dengan sikap yang kasar. Al-unuf, kasar. Dan tidak Allah berikan atas sikap-sikap yang lain. Artinya dengan sikap kelembutan, dengan sikap yang santun akan datang kebaikan-kebaikan dari Allah, barokah-barokah dari Allah, kemaslahatan dari Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi ketika disikapi dengan kasar, dengan keras. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya lagi. Ini semua dalam Sahih Muslim ya, Pak. Ada yang di Sahih Muslim, ada juga dalam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hurima ar-rifqa hurimal khair." Barang siapa yang diharamkan dari sifat kelembutan, kesantunan, maka dia diharamkan dari semua perkara kebaikan. Maka dia diharamkan dari semua perkara kebaikan. Kalau tidak punya rifqun, tidak punya sikap layyin, lihin, maka tidak diharapkan kebaikan daripadanya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini dasar konsepnya. Dasar konsepnya. Maka seorang dai barakallahu fikum ketika berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, dia harus menunjukkan sikap ini. Berarti sang dai harus punya sifat layyin, lembut orangnya, santun orangnya. Dalam tutur katanya lembut dan santun. Sesuai dengan syariat. Tindak tanduknya lembut dan santun. Perangainya lembut dan santun. Ini efek yang luar biasa. Seperti yang digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita lakukan, dakwah yang kita serukan akan jadi indah. Zayyin. Akan jadi indah, jadi bagus, sedap dipandang. Otomatis efeknya akan banyak diterima oleh masyarakat. Barakallahu fikum. Ini konsep yang pertama. Konsep yang pertama. Dari konsep ini ikhwan fillah azakumullah diambil beberapa poin penting. Ini kan panjang penjabarannya ya, Pak. Ini kayaknya harus dorong 2 hari nih, ikhwan ya. Panjang ini, ikhwan. Di antara bentuk rifqun walin, penjabarannya barakallahu fikum, ialah pentingnya seorang dai berdakwah di kalangan para ikhwah terutama di kalangan masyarakat awam yang luas, dia mendahulukan dakwah bil hal sebelum dakwah bil maqal. Dakwah bil hal qabla da'wati bil maqal, mendahulukan dakwah dengan keadaan dia, dengan muamalahnya, dengan akhlaknya sebelum dakwah dengan ceramahnya. Ini sangat-sangat penting. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad disifati oleh Allah azza wajalla sebagai nabi yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang begitu mulia. Ini langsung terapan. Dan ini betul-betul akan membuat dakwah itu nampak indah, nampak rahmah, penuh dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan sikap yang bijak, dengan sikap yang arif, yang santun, mudah diterima oleh kalangan luas, terutama di kalangan masyarakat. Namanya dakwah bil hal. Ini jangan dikira untuk Ustaz tok lah ya, Pak. Ini untuk antum semuanya. Dikarenakan mas'uliyah dakwah di pundaknya antum masing-masing. Jika antum sekalian di rumah masing-masing, di masyarakatnya masing-masing, harus menunjukkan dan menampilkan akhlaknya Islam. Muamalah yang baik dengan masyarakat luas. Ingat dengan ketentuan syariat. Dakwai mereka dengan akhlakmu, dengan muamalahmu, dengan tutur kata kamu yang lembut, tegur sapa yang baik, tebarkan salam, dan tinggal laku yang bagus di tengah-tengah masyarakat secara umum dengan bimbingan syariat, sehingga mereka memandang antum itu nyaman, gitu ya kan, sedap mata memandang. Hah? Itu namanya ta'liful qulub. Antum sudah bisa merebut hatinya orang banyak. Curi hati mereka sebelum antum kasih ceramah mereka. Bukan dipotong, diambil gitu. Dicuri dengan, gak sadis ya, Pak. Dicuri dengan akhlaknya antum. Akhlaknya antum. Tegur sapa dengan masyarakat secara umum. Tebarkan salam di antara mereka. Tunaikan hukukul muslimin. Hak-hak muslimin di antara mereka. Antum gak banyak bicara. Mulutnya antum belum, alhamdulillah, belum. Hah? Tapi dengan perangainya antum luar biasa. Didahului dengan diantara para ikhwah, akhwat diantara para akhwat, wahagata, akan muncul muamalah yang baik, interaksi yang bagus, dan itu memudahkan bagi antum untuk menyampaikan dakwah bil maqal, dakwah dengan ucapan. Diantara contoh langsung, barakallahu fikum. Di antara contoh langsung dakwah bil hal, dakwah dengan cara taklif, apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dalam dakwah beliau, barakallahu fikum, yaitu yata'allafun nas bil amwal, mengambil hati orang, melembutkan hati orang dengan harta benda yang kita miliki, memberi hadiah kepada orang-orang tertentu untuk mengambil hati mereka, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan dengan mereka ini bisa menyampaikan langsung dakwah ke masyarakatnya sendiri. Bukan kita yang menyampaikan nanti, mereka sendiri yang menyampaikan kepada masyarakatnya. Itu sangat nampak terlihat, barakallahu fikum, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta perang Hunain, ghanimah yang banyak ketika perang Hunain. Perang Hunain itu setelah Fathu Mekah. Ketika peristiwa Fathu Mekah banyak yang mu'alaf, betul ya, dikarenakan baru masuk Islam ketika Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah ada perang Hunain, menuju ke arah Hunain di daerah Taif, perang melawan suku Autos dari Bani Thaqif. Ketika itu muslimin dapat ghanimah yang sangat banyak. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada tokoh-tokoh Quraisy. Kan dekat dengan kota Mekah. Memberikan untuk tokoh-tokoh Quraisy masing-masing orang 100 ekor unta. Sedikit apa sedeng? Jawabannya banyak. Apa gitu? Banyak itu takkit lafzi. Banyak. Satu ekor unta dihargai 20 juta ping 100 pinten, Pak? Kali miliar nggih. Nggih. Nah, nggih. Unta kan mungkin sama kayak sapi gitu nggih. Harganya nggih. Lebih mahal lagi malah. Ya langkah 20 juta lah. Kalikan 100 sama dengan 2000 juta sama dengan 2 miliar. Glegeken ya, kan. Mereka yang dikasih. Sempat ada kegoncangan di kalangan para sahabat Ansor dengan tindakan Rasul tadi. Mulai ada kasak kusuk di antara mereka. Wah, Rasul sudah mulai memikirkan keluarganya, ini kaumnya, karena beliau dari Quraisy. Wah, sudah lupa dengan kita ini. Pedang-pedang kita berlumuran darahnya mereka, tapi terkait dengan harta enggak dikasih kita orang ini. Ya, apa ini? Ada omongan-omongan demikian. Tapi dari kalangan pemuda-pemuda Ansor, bukan dari kalangan sahabat Ansor yang senior. Maka Rasul menjelaskan, ini yang paling penting sebagai sebuah konsep. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada sahabat Ansor tadi alasan kenapa beliau memberikan kepada tokoh-tokoh Quraisy tadi harta yang banyak sementara mereka tidak. Rasul mengatakan faun fa inni u'ti rijalan hadithi ahdin bi kufrin ata'allafuhum. Sesungguhnya aku memberikan kepada beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang baru masuk Islam dengan harta tadi, ata'allafuhum, aku ingin mengambil hati mereka. Namanya ta'lif. Aku ingin mengambil hati mereka, melunakkan hati mereka, mengambil simpati mereka. Yang dikasih bukan sembarang orang, tokoh-tokoh sentralnya orang Quraisy. Itu efeknya dahsyat. Kalau mereka itu diambil, kena simpatinya, senang dengan dakwah, semakin kuat keislamannya, enggak capek-capek. Mereka sendiri nantinya bakal mendakwakan Islam kepada masyarakatnya. Enggak ngasih orang-orang yang enggak dikenal satu seekor unta, enggak. Yang ini ngefeknya kurang. Tokoh-tokoh masyarakat. Beliau Rasul memberikan kabar gembira untuk para sahabat Ansar. Ala taradawna ayyadhaban nasu bil amwal wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu wahai para sahabat Ansar tidak ridha orang-orang pulang ke rumahnya dengan harta benda, tapi kamu pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga faedah penting. Antum-antum yang sudah lama ngaji, yang senior-senior, yang sudah lama berilmu, jangan rakus. Jangan kemaruk. Jangan ngarep-ngarep terus. Antum sudah dianggap militan. Nek militan siap berjuang kayak sahabat Ansor begitu. Jika ketika ada pembagian, antum enggak dikasih. Siapa yang dikasih, Evan? Orang-orang yang diharapkan bisa diambil hati mereka untuk dakwah ini. Yang diambil tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh pemerintahan yang sipil, yang militer, yang sangat diharapkan andilnya kiprah dalam keradaan. Harta benda untuk mereka sudah. Antum ustaz untuk antum sudah. Kan enggak ada nabi sudah. Antum dapat ustaz lah sudah antum. Jangan ustaz mikiri orang awam terus enggak ngerti di sini kita setengah mati, kehidupan kita juga ngos-ngosan. Tidak ada. Ada, jangan khawatir. Ada tahun al birr wa taqwa di antara para ikhwah. Cuman ya mungkin tidak sebesar ketika ta'liful qulub dengan masyarakat luas. Antum sudah militan. Antum sudah siap untuk membela dakwah ini dalam kondisi bagaimanapun. Sak miskin-miskinnya antum siap berjuang untuk dakwah. mereka perlu ditaklif. Itu praktek langsung ya. Di zaman sekarang ini kana tina azakumullah bisa kita terapkan. Bisa kita terapkan walaupun yang enggak 2M tadi ya Ivan ya. Itu kan ketika dapat dhanima. Nah, kalau kita 2M satu orang ya ngeluh ya Ivan. Kalau kita aja enggak punya 2M. Nah, kalaupun ada 2M juga bakal untuk bangun ma'had ya kan gitu ya. Al-Fahim diupayakan dengan harta. Nah, tokoh-tokoh masyarakat sering didatangi, dikasih hadiah-hadiah untuk mereka. Barakalawikum. Atau masyarakat diadakan kegiatan sosial kemasyarakatan, bagi-bagi sembako untuk masyarakat. Nah, mengadakan acara kesehatan, kita memasal. Periksa masal itu namanya apa? Kesehatan masal ini gratis. Antum panggil ikhwan-ikhwan para dokter, antum galang tahun di antara antum, kumpulkan dana untuk beli obat dan segala macam, dibuka secara umum. Apa namanya, Evan? Kesehatan masal apa namanya? Bukan, periksa masal yang gratis itu namanya apa? Ya umum kalau bakti sosial, kalau bakti umum ini terkait dengan masalah itu. Sehingga diumumkan ke semua masyarakat, silakan mereka dapat pelayanan gratis medis, nah, gabungan antara dokter dengan herbalis, nah, kita tidak tahu. Seneng tuh masyarakat yang gratis. Kalau suruh bayar, mikir-mikir, yang gratis itu akan bisa mengambil simpatinya masyarakat. Itu namanya dakwah bil hal atau banyak ceramah. Dengan akhlaknya antum, dengan muamalahnya antum, dengan kelembutan antum, dengan sikap santunnya antum, itu efeknya sangat luar biasa. Minimal antum dapat simpati masyarakat. Yang diharapkan mereka kemudian bisa terbuka hatinya. Allah berikan taufik kepada mereka, hidayah kepada mereka, bisa kita kasih ceramah-ceramah kita, masukan-masukan ilmu dari kita. Barakallahu fikum. Dan ini perlu yang namanya ta'awun di antara para dai. Barakallahu. Masya Allah, lihat jamnya, luar biasa kenceng ya. Jam 11.04 ini. Paham ya? Kita baru di konsep yang berapa ya, Pak? Yang pertama. Apa tuh yang pertama ya, Pak? Yuk, lupa lagi. Konsep taklif rifqun wali. Kita berdakwah dengan lembut, dengan santun, dan mengambil simpati masyarakat. Di antara bentuknya adalah dakwah dengan akhlak kita, dengan muamalah kita. Di antara contoh langsungnya adalah mengambil hati mereka dengan harta benda yang kita miliki, dengan baksos-baksos yang gratis-gratis para kelompok. Subhanallah, cara seperti ini itu dipahami sama mereka, orang-orang misionaris. Semangatnya luar biasa. Muslimin sampai kalah ya, Pak. Musliminnya bakhil-bakhil, medit-medit, enggak ada emot tahu dalam perkara seperti ini, mereka jor-joran. Tahu jor-joran ya? Mengeluarkan harta begitu banyak untuk misionarisnya mereka. Antum jangan sampai kalah sama mereka. Muslimin itu harus menjadi misionaris-misionaris Islam. Haraplah itu. Dengan dakwah. Contoh yang lain, yang penting itu terapannya, Evan ya. Konsep itu paham, terapannya. Contoh yang lain, yang juga menunjukkan kelembutan dalam cara dakwah, dakwah bilhal. Contoh yang lain adalah, antum sering-sering mendoakan kebaikan untuk para ikhwah, untuk masyarakat. Addu'a lahum bil khair, mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini pakai ceramah enggak kalau doain, Evan? Tidak pakai ceramah, tidak pakai innalhamdulillah, atau doakan kebaikan untuk mereka. Dan ini sangat-sangat bagus khususnya untuk orang Indonesia. Orang Indonesia ini ikhwanatina azakumullah paling suka kalau didoakan. Jumatan, lebih suka lagi kalau yang mendoakan itu para ustaz dan para kiainya. Jumatan, lebih sangat senang sekali kalau yang mendoakan itu orang-orang soleh. Mas, aminnya banyak ya, Pak. Amin, amin, amin, amin. Padahal itu baru ngomong Jazakallah khair pak, barakallah fiq. Amin, amin. Aminnya banyak. Karena mereka tahu doa itu manjur. Doanya orang yang soleh itu luar biasa. Ini penting. Ini juga yang dilakukan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak banyak komentar, tidak banyak ceramah ya. Disebutkan dalam sebuah hadis. Disebutkan dalam Sahih Muslim ya ikhwan. Disebutkan bahwasanya Tufail Ibnu Amr Ad-Dausi, Tufail Ibnu Amr Ad-Dausi bersama dengan rombongannya dari suku Daus datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan kondisi masyarakatnya. Mereka mengatakan ya Rasulullah, inna dausan asad wa abad fad'ullaha 'alayha faqila halaka daus. Ya Rasulullah, ini suku Daus ini maksiat ya Rasul. Enggan enggak mau masuk Islam. Sudah, doakan saja kebinasaan untuk mereka ya Rasulullah. Udah katakan aja binasa suku Daus itu. Berarti ini sudah mentok ini napanya kan ya. Sebagian saudara sudah kayaknya sudah berupaya sekuat tenaga mentok ini. Belum menghasilkan dakwahnya ini. Belum ada yang mau masuk Islam ya. Mentok kan kadang sudah pikirannya sudah gitu. Nah, gitu ya. Ternyata responnya Rasul enggak demikian. Padahal itu terkait dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Mendapatkan laporan yang semacam itu, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah berdoa untuk mereka. Kata Rasul, "Allahumma hdi dausan wa'tini bihim." Ya Allah, berikan hidayah untuk suku Daus. Datangkan mereka kepada aku ya Rasulullah. Ya Allah, kata Rasulullah SAW. Didoakan hidayah. Didoakan hidayah. Itu luar biasa. Barakallahu fikum. Ketika datang kepada Rasulullah SAW, beberapa orang dari suku Aslam, dari suku Ghifar, belum mendoakan. Aslam, salamahallah. Suku Aslam, semoga Allah memberikan salam kepada mereka, kesehatan kepada mereka. Ghifar, ghafarallahu laha. Oh suku Ghifar, Bani Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka, ghafarallahu laha. Sesuai dengan namanya kan gitu ya, sesuai dengan namanya. Aslam, salamahullah. Ghifar, ghafarallahu laha. Ini berefek. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya membuat sebuah bab, bab doa lil musyrikin bil huda liyata'allafahum, bab mendoakan kaum musyrikin dengan hidayah dengan tujuan untuk mentaklif mereka, melembutkan hati mereka, mengambil simpati mereka. Itu orang kafir, bagaimana kiranya barakallahu fikum dengan yang muslimin, dengan yang muslimin. Maka lebih-lebih lagi harus didoakan dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Sehingga ketika interaksi dengan masyarakat ada kesempatan untuk menyampaikan ilmu tengah-tengah masyarakat, jangan lupa menyisipkan doa-doa kebaikan untuk mereka. Barakallahu fikum. Dan ikhlas loh doanya ya kan untuk mereka. Datang tek. Nah, dapat kesempatan taklim di tengah-tengah masyarakat di desa apa ini? Oh, Ustaz. Tengklik. Tengklik. Jenenge Tengklik. Opet Tengklenge. Tengklik, masyaallah. Udah. Drama tentu banyak-banyak dah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada warga Tengklik. Diberi barokah lahir batin, barokah langit, barokah bumi, diberi taufik hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Mesti jawabannya apa ya, Pak? Amin. Gitu. Dan itu menyenangkan mereka. Mereka akan bersuka cita gembira, masya Allah. didoakan oleh ustaz. Doanya banyak lagi, barokah langit, barokah bumi, barokah lahir, barokah batin. Banyak ustaz, dikasih taufik, dikasih hidayah, rezeki yang lapang dan segala macamnya. Luar biasa. Itu untuk taklif, melembutkan mereka. Antum enggak banyak ceramah. Ketemu sama orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan dikasih keberkahan rezeki, keberkahan keluarga dan anak-anak. Amin, amin, amin. Mereka tuh pakai bahasa Arab gitu ya. Tambah aminnya tambah banyak ya, Pak. Barakallahu fiik wa fi amwalik wa auladik. Amin, amin, amin gitu ya. Hah? Ya, itu penting. Ini yang sering kalinya luput dari pengawasan kita. Padahal sangat-sangat bagus untuk ta'liful qulub. Dicontohkan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yes, itu contoh-contoh terapannya. Semua itu harus dengan bimbingan Islam, ya. Jangan lembut, santun, tapi dengan cara-cara yang mungkar, enggak boleh. Harus dengan bimbingan Islam. Selama tidak ada perkara mukhalafah syar'iyyah, tidak ada perkara yang mungkar, maka kita kerjakan untuk mengambil hatinya masyarakat umum. Ini ketika di tengah-tengah para ikhwah, lebih-lebih lagi ya, harus barakallahu fikum. Sudah, apa mau contoh yang lain, terapan yang lain? Coba niki. Saya tawari. Contoh yang lain ya. Contoh terapan yang lain apa konsep yang kedua? Contoh yang lain, bagus. Berarti antum menghayati ya, Pak. Yang penting itu terapan-terapannya. Contoh yang lain ya. Tapi kali ini harus di konsentrasi ya, Pak. Nanti kalau jamnya agak melebar ya mohon maaf gitu ya. Ini tinggal 10 menit. Taib ya, Pak. Di antara terapan yang lain, dakwah dengan taklif, dengan rifkun walin. Ada sebuah permasalahan yang cukup detail yang perlu dipahami oleh para dai. Perlu juga dipahami oleh para ikhwah. Ini berkaitan terkait dengan ritual amaliyah-amaliyah ibadah di tengah-tengah masyarakat. Tolong camkan baik-baik dan perhatikan kaidahnya. Jangan melampaui batas. Di antara konsep yang dijelaskan oleh para ulama kita, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mereka mengatakan minal mustahab tarkul mustahab min ajri ta'lif. Termasuk perkara yang dicintai, dianjurkan kita meninggalkan untuk sementara, meninggalkan amalan-amalan yang hukumnya sunnah mustahab, tidak wajib. Hukumnya afdal ditinggalkan dalam rangka untuk melembutkan hati kaum muslimin. Ini daqiqah ya, sangat detail. Bahasa yang lainnya adalah minal mustahab tarkul afdal ilal mafdul li ajri ta'lif. Termasuk perkara yang sangat dicintai, kita meninggalkan amalan yang afdal diganti dengan amalan yang mafdul, yang secara pahala enggak begitu besar, dalam rangka untuk melembutkan hati kaum muslimin. Ingat ya, yang ditinggalkan yang hukumnya mustahab, yang afdaliyah, bukan yang wajib. Tujuannya dalam rangka ta'liful qulub, bukan dalam rangka untuk menerjang keharaman, bukan dalam rangka untuk menerjang perkara yang mungkar. Dipahami ikhwan? Ini semuanya masih dalam pembahasan dakwah uslub dakwah dengan taklif rifkun walid. Ini prakteknya barakallahu fikum dalam ritual-ritual amalia. Contoh kasus dalam permasalahan-permasalahan yang masih ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ikhtilaf yang masyhur di kalangan para ulama, para fuqaha, ada yang berpendapat A, berpendapat B. Sikap kita kan harus melihat dan mencari mana yang lebih kuat dalilnya, mana yang rajih kita amalkan, dan diminta untuk toleransi dengan pendapat yang lain. Kan begitu ya? Itu secara umum. Tapi ini terapan khusus. Sebagai contoh barakallahu fikum, Anda dalam bab qurut subuh. Ini matan sensitif ini ya, Pak. Anda punya pendapat. Ini kan khilaf di kalangan para ulama terkait dengan permasalahan ketika sang imam kunut. Antum kunut sama imam ikut atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf yang sangat masyhur dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Ada yang mengatakan ikut dengan imam, ada yang mengatakan diam. Misal antum berpendapat, pendapat yang rajih adalah tidak ada qurut subuh. Pendapat yang rajih adalah tidak mengikuti imam. Anggap begitu. Dan kayaknya antum begitu pendapatnya ya. Ya, Pak ya. Gimana, Tuan? Hah? Iya. Antum sekarang menjadi makmum di masyarakat, di masjidnya masyarakat muslimin. Imamnya adalah imam yang berpendapat qunut subuh, mengatakan ada sunnahnya qunut subuh dan mereka mengamalkan qunut subuh. Di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, masyarakatnya itu dewasa, terbiasa dengan yang namanya perbedaan pendapat, dianggap maklum lah. Yang kunut monggo, yang enggak nggih monggo. Maka di sini antum amalkan yang rajih menurut antum. Karena enggak ada fitnah. Dipahami? Karena enggak ada masalah. Kunut antum enggak? Antum diam saja. Itu kalau tidak ada fitnah. Masyarakat memaklumi dan memahami keadaan yang ada. Tapi ini jarang. Ya apa ya? Umumnya enggak seperti itu. Di tengah-tengah masyarakat yang semuanya qunut subuh, imamnya qunut subuh, mendapati ada orang yang enggak qunut, heran. Apa iki? Dibetan. Ya, Pak ya. Apa niki? Hah? Aneh gitu loh. Itu di sebuah masyarakat. Dalam kondisi yang semacam ini barakallahu fikum, kaidah berlaku, minal mustahab tarkul mustahab li ajli ta'lif. Termasuk yang sangat dianjurkan kita meninggalkan amal yang sunnah hukumnya, yang kita yakin itu yang lebih sunnah, untuk melembutkan hati kaum muslimin, supaya jangan sampai menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin dan menyatukan hati kaum muslimin. Antum kala itu ikut kok diem, ikut kunut. Antum gak berdosa, sebab masalahnya khilafnya para ulama dan antara sunnah dan tidak sunnah. Ini hukum mustahab dan tidak mustahab. Antum tidak berdosa. Justru sangat dianjurkan dalam rangka untuk menyatukan hati kaum muslimin, supaya jangan muncul fitnah di kalangan kaum muslimin. Kala itu, di masjid itu, Anda kunut. Jangan ragu-ragu. Jangan pas waktu imam kunut kayak kaku gitu. Iya. Ya. Saya tahu antum, kayaknya ini enggak biasa kunut antum ini. Hah? Antum enggak biasa aja. Kunut. Antum angkat tangan, antum aminkan. Amin. Selesai. Ingat, kalau kondisinya tidak mungkin akan muncul fitnah besar kalau antum enggak kunut. Lebih daripada itu. Contoh yang langsung, antum ditunjuk sebagai imam. Sekarang antum imamnya di masjid, di masyarakat yang kunut, dalam keadaan antum berpendapat tidak ada qunut subuh. Antum langsungan tanpa qunut atau qunut? Loh kok diem saja? Jawabannya dua keadaan. Jangan langsung, dua keadaan, tergantung kondisinya. Kalau masyarakat di sana memaklumi, mereka memaklumi, pahamlah. Oh, Pak Ustadz ini enggak qunut subuh. Kita minta jadi imam yang enggak bakal qunut. Mereka paham, mereka memaklumi. Entah dengan mereka tahu antum atau antum kasih keterangan dengan cara baik kepada mereka, mereka maklum. Mereka yang penting mereka paham. Pak, saya pendapatnya enggak qunut, Pak. Pripun iki? Belum enggak bakal qunut nih, Pak. Ji, mboten napa-napa, Pak. Monggo. Biasa kok, di sini biasa saja. Nek njenengan mboten qunut, ya mboten qunut. Alhamdulillah. Nanti prakteknya, Pak, tidak qunut nggih. Nggih. Aman, enggak ada masalah. Jangan qunut. Antum amalkan yang rajih bagi antum. Tapi itu jarang. Kita bicara real ya, jarang. Jarang masyarakat yang punya wawasan yang seluas itu, jarang. Tahunya mereka itu kebiasaan. Keadaan yang kedua, di situ ya harus kunut. Masyarakat memang kunut. Antum ditunjuk sebagai imam dan antum pendapatnya enggak kunut. Maka dalam kondisi yang semacam itu, maka sangat dianjurkan bagi antum sebagai imam untuk mengamalkan yang rajih menurut para makmum. Mengamalkan yang rajih menurut para makmum. Kalau para makmumnya merajihkan pendapat yang qunut, maka kamu ikut qunut. Kamu tinggalkan pendapat yang menurut kamu rajih, kamu tinggalkan pendapat yang menurut kamu itu afdal untuk melaksanakan pendapat yang lain yang kamu anggap marjuh, agak lemah secara dalil dalam rangka untuk melembutkan hati kaum muslim. Ya sudah, antum masuk qunut. Allahumma dina fi man hadait. Di apa lagi loh, Evan? Gara-gara enggak pernah qunut, pasti imam salah kabeh qunute. Wah, kacau. Itu merusak dakwah. Antum qunut sebagaimana biasa, antum salam. Tindakan antum itu justru yang afdal. Paham enggak, Evan? Ingat, perkaranya meninggalkan perkara yang sunnah bukan perkara yang wajib. Meninggalkan perkara yang afdal bukan perkara yang wajib. Ini disebutkan barakallahu fikum oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan di Majmu'ul Fatawa, beliau menyatakan setelah membawakan ucapan yang sangat panjang, walidzalika istahabbal a'immatu Ahmad wa ghairuhu ayyada'al imamu ma huwa indahu afdal idza kana fihi ta'lifun ta'liful ma'mumin. Oleh karena itulah para imam-imam kita terdahulu seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyebutkan nama ini karena orang-orang yang katanya condongnya ke mazhabnya beliau kadang-kadang anti malah kayak gini ya. Nah, Imam Ahmad Ibnu Taimiyah yang mengatakan demikian. Oleh karena itulah para ulama-ulama kita seperti Imam Ahmad dan selainnya, mereka menganjurkan, memustahabkan seorang imam meninggalkan amalan atau gerakan yang dia pandang lebih afdal, ditinggalkan yang itu afdal kalau memang di situ ada kemaslahatan taklif, melembutkan hatinya para makmum. Yang dibikin contoh langsung bab kunut. Contoh yang kedua terkait dengan masalah bacaan basmalah ketika sholat jahriyah, dikeraskan atau dilirihkan. Yang rajih yang mana, Ikhwan? Secara dalil lirih. Tapi masyarakat terutama di Indonesia ini, Ikhwan, merajihkan pendapat yang mengeraskan basmalahnya. Ya apa ya? Maka demikian juga amalnya. Kalau antum ditunjuk sebagai imam di tengah-tengah masyarakat yang membaca basmalah dengan keras, dua keadaan. Ingat dua keadaan. Ketika antum baca lirih tidak ada masalah, lirih. Antum makan yang rajih. Tapi ketika memunculkan fitnah, maka antum sangat dianjurkan untuk mengeraskan bacaan basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila akhirih. untuk melembutkan hatinya kaum muslimin. Antum tinggalkan yang afdal, mengerjakan perkara yang mafdul dalam rangka untuk taklif. Sebab amalan takliful qulub, melembutkan hati kaum muslimin, itu amal yang jauh lebih besar maslahat dan faedahnya dibandingkan dengan semata-mata mengerjakan pendapat yang rajih. Barakallahu fikum. Yang ini ikhwan perlu fiqih, disebut dengan fiqhul khilaf, fiqih dalam memahami khilafnya para ulama. Faham ikhwan? Jangan kemudian memunculkan banyak problem gara-gara masalah ini. Barakallahu fikum. Dan ingat, ini bukan pernyataan taubat. Oh, bukan. Enggak ada yang perlu ditaubati ya, Ivan. Perlu dijelaskan saja duduk perkaranya dalam bab ini para ulama. Mungkin sebagian pihak, wah, dai salafi taubat. Nah, enggak ada yang taubat. Enggak. Sejak zaman dahulu kala terkait dengan bab kunut subuh, khilaf panjang di kalangan para ulama. Walaupun kita merujikan tidak ada kunut subuh, tapi yang mengamalkan silakan. Ketika imamnya kunut, maka dua pendapat, diikuti atau tidak. Itu khilafannya di kalangan para ulama. Tatkala kita menerangkannya semacam ini, itulah yang dijelaskan oleh para ulama una. Paham enggak? Anda bisa kiaskan dengan masalah-masalah yang lain yang sifatnya adalah mustahab, sunnah, bukan perkara yang wajib atau perkara yang afdal, antum tinggalkan sementara, sementara dalam rangka untuk melembutkan hati kaum muslimin. Ini anfa' li da'watikum. Sangat manfaat untuk dakwahnya antum. Dengan begini antum akan diterima oleh masyarakat, tapi enggak melanggar syariat. Anda tuh masuk dalam poin-poin yang lain, memberikan pengertian, ilmu kepada masyarakat dengan cara-cara yang arif dan bijak. Dan semua itu dengan bimbingan Alkitab sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama kita. Sementara cukup ya ikhwan, waktunya terus berlalu. Hampir zuhur nih ikhwan. Kita sekoras dulu insyaallah ya. Diteruskan langsung apa gimana? Tadi diumumkan langsung ya. Oke. Langsung habis zuhur langsung. Sampai kapan? Sampai kapan? Pakai jam, pakai capek atau pakai nyamuk pakai ngantuk? Jawabannya sampai capek gitu ya. Sampai capek. Ini silakan teruskan lagi insyaallah konsep yang berikutnya pada kesempatan ba'da zuhur nanti. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.